الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث بخير دين رحمة للعالمين، صاحب الرسالة العظمى التي أضاءت هذا العالم بعد ظلمة وآنسته بعد وحشة ونشرت في أكنافه وأرجائه حقيقة التوحيد وكمال الإيمان والعدالة بين البشرية والأخوة بين المؤمنين والرحمة، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين حملوا هذا الدين كأعظم أمانة حملت، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb sekalian alam. Semoga salawat dan salamnya tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling mulia dan rasul yang paling mulia yang Allah Azza wa Jalla mengutusnya sebagai rahmat bagi sekalian alam. Pembawa risalah yang besar yang Allah Azza wa Jal memberikan cahaya pada alam ini dengannya setelah adanya kegelapan, dan memberikan ketenangan dan ketenteraman dengannya setelah rasa takut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salawatnya pula kepada para sahabatnya, sebaik-baik umat setelah atau sebaik-baik umat pada umat Nabi Muhammad SAW ini, yang Allah Azza wa Jalla keluarkan di tengah-tengah umat ini. Ayuhal ahibah, al-wasaya fi kitabillah wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kathira wa kulluha تصب في مصب واحد، وهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. Wahai saudara-saudaraku, pesan-pesan dan wasiat-wasiat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak, namun semua wasiat dan pesan-pesan itu sesungguhnya menuju kepada satu tujuan, yaitu mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yatahaqqaq dhalik illa bi taqwallah jalla wa 'az, ay kamal al-'ubudiyyah lahu subhanahu wa ta'ala. Aqul wala yatahaqqaq hadha illa bi taqwallah سبحانه وتعالى الذي يتحقق به كمال العبودية لله. ولهذا قال الله جل وعز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله جل وعلا للأمم السابقة من قبلنا، ووصيته جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan tidaklah ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terwujud kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa akan terwujudlah kesempurnaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan: "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyaakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga takwa merupakan wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat-umat sebelum kita dan untuk kita semuanya. والقرآن الكريم بلفظه معجز. والله سبحانه وتعالى جعله على وجازته شاملا لكل ما يحتاج إليه العباد. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لكان ذلك كافيا أو لوسعهم ذلك. Dan Al-Quranul Karim dengan lafal-lafalnya merupakan mu'jiz, sesuatu yang membawa mu'jizat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Al-Quran dengan lafal-lafalnya yang tidak banyak namun mencakup segala yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah berfirman ما فرطنا في الكتاب من شيء, kami tidak melewatkan sesuatu pun dalam Al-Quran ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan yang maknanya kalau seandainya Allah Azza wa Jal tidak menurunkan atas hamba-hambanya suatu hujjah kecuali firmannya dalam surat Al-Asr, wal-asr demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa tawasaw bilhaq, wa amilu salihat, dan beramal salih, wa tawasaw bilhaq, dan berwasiat, saling mewasiati dalam kebenaran, wa tawasaw bisabr, dan saling mewasiati dalam kesabaran, kecuali itu sudah mencukupi. Wa hakadha, ayuhal ikhwah, al-kalamu fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. لأن السنة وحي من الله, وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه, ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه, أي مثل القرآن معه, وهي السنة من حيث التنزيل فهي كذلك منزلة. ثم كان قل وهي صدر صدركم, penjelasan tentang sunnah, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, ala wa inni utitul quran wa mislahu ma'ahu, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersamanya, yakni hadis-hadis Nabi. Oleh karenanya hadis atau as-sunnah juga merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sunnatu mahfuzatun bihifzillahi jalla wa ala laha min at-tahrifi wat-tabdil wat-taghyir kama hafiz Allahu al-Qur'an. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala wa qawluhu al-haq inna nahnu nazzalna adh-dhikra وإن له لحافظون. والذكر يشمل القرآن والسنة, لأن السنة سماها الله سبحانه وتعالى ذكرا في كتابه, فقال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى, أي يا محمد وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ففي هذه الآية الكريمة تنزيلان, قال وأنزلنا في أوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم, هذا التنزيل الآخر. فالتنزيل الأول الذي هو بيان للتنزيل الثاني هو السنة. وأنزلنا هنا إليك الذكر السنة لتبين للناس بها ما نزل إليهم من أمر القرآن. إذن تم الله سبحانه وتعالى بمحكم كتابه السنة ذكرا. Dan sunnah Nabi, yaitu hadis-hadis beliau, juga terlindungi, terjaga dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terjaga dari berbagai penyimpangan, terjaga dari perubahan-perubahan, dan terjaga dari pemalsuan-pemalsuan. Seperti dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang menjaganya. Az-zikra yang dimaksud dalam ayat ini yaitu Al-Quran dan Al-Hadith, karena Al-Hadith yaitu sunnah juga telah disebut sebagai zikir dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. يتفكرون. ولعلهم يتفكرون. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu az-zikr لتبين للناس, agar engkau terangkan kepada manusia ما نزل إليهم, apa yang diturunkan kepada mereka, ولعلهم يتفكرون, dan mudah-mudahan mereka berpikir. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kalimat tanzil, menurunkan. Yang satu bermakna as-sunnah, yaitu sebagai keterangan daripada tanzil yang kedua, yaitu Al-Quranul Karim. Walihada la yastati' ahadun abadan an yudkhila fi sunnati ma laysa minha illa wa yubayyinuhu ahlul ilm anna hadha laysa min as-sunnah. ومن هنا خص الله هذه الأمة بعلم مصطلح الحديث الذي يتبين به زيف الحديث ويتبين به الصحيح من زيف الحديث. وهذه خاصية ليست إلا لهذه الأمة تحقيقا لموعود الله جل وعلا الذي وعد لأنه سيحفظ هذا الدين. Oleh karena ini tidak seorang pun bisa dan mampu memasukkan dalam hadis sesuatu yang sesungguhnya bukan hadis, kecuali bila itu terjadi pasti akan diterangkan oleh para ulama rahimahumullah. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keistimewaan dan kekhususan untuk umat ini dengan suatu ilmu, yaitu ilmu mustalahul hadis, yang fungsinya untuk memilah antara hadis yang sahih dan hadis yang palsu, hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Sesungguhnya ilmu ini tidak ada kecuali hanya pada umat ini, demi mewujudkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa penjagaan terhadap agama ini. Walihada antum ta'budun Allah kama عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام, وكما أنزل الدين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وبينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1448 عاما بينكم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم, بين نزول الوحي منذ أن أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى الآن 1448 عاما منذ أن نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وأنتم تعبدون الله كما عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, لا تحريف ولا تغيير ولا تبديل لدين الله. وذكرنيتو أنتم, kalian semua dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana beribadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan para sahabatnya sebagaimana ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak antara kita, antara kalian semua dan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sudah 1428 tahun, yakni sejak turunnya wahyu sampai saat ini. Ajaran ibadah tersebut tidak ada perubahan-perubahan, tidak ada penyelewengan, dan tidak ada penggantian. Yang murni masih tetap murni. Waqad khassa Allah nabiyyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi khassiyatin sahhalat lahu iblagh dinillah bil lafz al mujaz al qasir wa fi al waqt al zaman al qasir. Fa umr da'wat an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 13 عاما في مكة وعشر سنوات في المدينة، فهذه 23 عاما بلغ فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دين الله عز وجل. هذه الخاصية هي جوامع الكلم. ومعنى كلمة جوامع الكلم سنأتي لها بعد الترجمة إن شاء الله. فهذه الخاصية التي سهلت له أمر البلاغ أن آتاه الله جوامع الكلم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu keistimewaan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, suatu keistimewaan yang dengannya mempermudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama ini, agama Allah Subhanahu wa taala, dengan lafal yang simpel, yang sederhana. Kalau kita melihat bahwa umur dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Di saat yang singkat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama Allah dengan sempurna. Yang dimaksud dengan keistimewaan karunia Allah kepada beliau adalah apa yang disebut dengan istilah jawami'ul kalim. Dan nanti akan diterangkan apa maksudnya dengan jawami'ul kalim. Secara singkat, yaitu kata-kata yang sederhana dan simpel tapi memiliki makna yang banyak. Dengan ini Allah Azza wa Jalla memudahkan bagi beliau untuk menyampaikan agama ini kepada umat. Wa ma'na jawami'ul kalim ayyuhal ahibbah anna Allah Subhanahu wa ta'ala yajma'u li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-ma'ani al-kathira fi al-lafz al-qasir al-mujaz. وجل أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنقولة عنه لا تخرج عن هذا، معاني غزيرة جدا في لفظ قصير موجز. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. dan makna dari istilah dan keistimewaan jawami'ul kalim yaitu bahwa Allah Azza wa Jal telah mengumpulkan bagi Rasulnya makna-makna yang banyak dalam suatu lafal yang singkat. Kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW tidak keluar dari hal ini. Makna-makna yang banyak, makna-makna yang padat, tapi dengan makna, dengan lafal yang singkat. Dan ini sesungguhnya termasuk dari salah satu tanda-tanda kenabian نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا اهتم العلماء بجمع الأحاديث القصيرة الواردة عنه في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي تحمل مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة وعليها مدار الدين. فلهذا أنا أنصح نفسي وإياكم جميعا أن نعتني عناية تامة بهذا النوع من الأحاديث، لأنها تحمل الإسلام كله على وجازتها. ومن تلك المؤلفات الشهيرة التي عنت بهذا الأمر كتاب هو أشهر من نار على علم، الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. Oleh karena ini para ulama rahimahumullah mereka sangat perhatian untuk mengumpulkan hadis-hadis yang semacam ini, hadis-hadis yang singkat tapi bermakna padat, bermakna luas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang membawa tujuan-tujuan Islam dan hadis-hadis yang berporos padanya berbagai macam hukum-hukum. Oleh karena ini saya nasihatkan agar kita betul-betul perhatian dengan hadis-hadis yang semacam ini dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu membawa makna Islam secara menyeluruh dengan lafal-lafal yang singkat. Dan di antara kitab yang mementingkan hal ini adalah kitab yang masyhur, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. ويضاف إليها الأحاديث التي أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله. Dan ditambahkan dengan apa yang disebutkan An-Nawawi adalah apa yang dilengkapi oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab tersebut. ومن تلك الأحاديث الجامعة والوصايا النافعة التي أتتنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو موضوع كلمتنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله، حديث أبي ذر في جامع الإمام الترمذي رحمه الله، وهو حديث مشهور أوصى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحبه أبا ذر الغفاري ذلك السابق أحد السابقين للإسلام وأحد الأعمية التي قام عليها دين الله جل وعلا، والذين كانوا النواة الأولى لدين الإسلام، أوصاه بهذه الوصية العظيمة وهي وصية لكل الأمة بعد أبي ذر. Di antara hadis-hadis tersebut, yaitu yang mengandung wasiat-wasiat dan pesan-pesan yang bermanfaat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis yang itu merupakan tema kita pada kesempatan ini. Hadis Abu Dzar yang radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Hadis yang masyhur yang sudah terkenal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan padanya kepada sahabatnya Abu Dzar, dan Abu Dzar merupakan salah satu para sahabat pendahulu dalam Islam ini, salah satu tunggak-tunggak Islam yang tegak dengannya dinullah, yang merupakan salah satu tunas daripada berkembangnya agama Allah Subhanahu wa taala, di mana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada beliau suatu wasiat yang besar ini. وهذا الحديث جاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به معاذا ابن جبل رضي الله عنه، وهو الصحابي المشهور رضوان الله تعالى عليه، فهذا يدلنا على أهمية هذا الحديث، فينبغي علينا أيها الأحبة أن نحضر ونحضر أنفسنا وقلوبنا وأسماعنا لوعي وإدراك معاني هذا الحديث الجليل. Telah datang pula wasiat Nabi SAW yang semakna dengan itu. Beliau wasiatkan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, dan Mu'adz merupakan sahabat yang masyhur. Beliau radhiyallahu anhu juga diberi wasiat yang sama. Ini menunjukkan bahwa wasiat ini merupakan wasiat yang penting. Oleh karena itu, sudah semestinya kita perhatian dengan kandungan wasiat tersebut. Kita dengarkan dan kita perhatikan makna dan kandungan hadis Nabi SAW tersebut. Qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Abi Dzar, ya Aba Dzar, ittaqillah haythuma kunta. Ittaqillah haythuma kunta. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث فقرات. نستطيع أن نقول إن هذه الفقرات الثلاث قد جمعت الخير كله الذي في الإسلام. اتق الله حيثما كنت، الفقرة الأولى. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الفقرة الثانية. وخالق الناس بخلق حسن، الفقرة الثالثة. نبي صلى الله عليه وسلم mengatakan kepada beliau، يا أبا ذر، وهي أبو ذر، اتق الله، bertakwalah engkau kepada Allah، حيثما كنت، dimanapun engkau berada. Wa'adbi istayyat al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah suatu kejelekan dengan perbuatan yang baik yang bisa menghapuskannya. Wa khalikin nasa bikhulukin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini ada tiga poin. Kita bisa mengatakan bahwa tiga poin ini telah mencakup seluruh ajaran Islam. Poin yang pertama yaitu wasiat beliau, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Poin yang kedua, atbi'is sayyi'ah, ikutilah kejelekan dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa menghapusnya. Dan poin yang ketiga adalah pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Fama hiya taqwa التي كما سمعتم في أول حديثنا أنها وصية الله لنا وللأمم السابقة من قبلنا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى مأخوذة من الوقاية في كلام العرب، أي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وتخاف منه وقاية، بحيث لا يصل إليك ذلك المخوف منه. فإذا التقوى في اللغة، في لغة العرب، هي الوقاية. نعم. Maka apa makna takwa seperti yang kalian mendengarnya bahwa takwa itu merupakan wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua dan bahkan juga untuk umat-umat sebelum kita. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, dan sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Takwa sesungguhnya terambil dari kata wiqayah. Wiqayah yang bermakna pelindung. Sehingga seorang yang bertakwa, Anda bertakwa, yakni Anda menjadikan antara Anda dengan sesuatu yang Anda takuti sebuah pelindung yang bisa melindungi kalian, melindungi Anda dari apa yang Anda takuti. Sehingga apa yang ditakutkan tidak sampai kepada diri Anda. ومعنى التقوى في الشرع، في الشرع الإسلامي، في الشريعة، مأخوذ كذلك من اللغة. قال أهل العلم باختصار شديد أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. كيف تكون هذه الوقاية من عذاب الله؟ قال باتباع ما أمر والكف والامتناع عما نهى الله عنه وزجر. هذه التقوى باختصار. التقوى الشرع هي تكون بالوقاية من عذاب الله، بالتباعي ما أمر، باتباع ما أمر، والكف والانتهاء عما نهى الله عنه عز وجل وزجر. هذه هي التقوى باختصار شديد. Dan secara syar'i, seperti yang dikatakan oleh para ulama, dengan singkat, yakni engkau menjadikan antara engkau dan antara azab Allah subhanahu wa ta'ala suatu penghalang yang melindungimu. Bagaimana seseorang dapat hikayah penghalang dari azab Allah? Yakni dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menahan diri dan menjauhi dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga engkau bertakwa kepada Allah dengan engkau mencari perlindungan dari azab Allah, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah makna takwa secara sangat sangat singkat. التقوى وهي أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمره للمؤمنين. قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله في أكثر من آية، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في أكثر من آية، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا كله يدلنا أن التقوى هي رأس الدين، لأن بها يتقي الإنسان ويتجنب ما حرم الله ويفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. Dan takwa, yaitu melakukan perintah-perintah, dan takwa itu juga merupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, sebagaimana juga perintah Allah kepada kaum mukminin, terdapat dalam banyak ayat atau beberapa ayat. Allah memerintahkan nabinya, ya ayuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Dan Allah memerintahkan kaum mukminin, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah. Dalam ayat yang lain, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Semua ini menunjukkan bahwa takwa merupakan pokok daripada agama ini, merupakan inti dari agama ini, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wala takmulu taqwa fil 'abd hatta yahris hirsan tamman 'ala ijtinab as-sagha'ir wal kaba'ir. La yaqulu hadhihi saghira wa amruha sahl, فعليه أن يتذكر أنها معصية لله في ملوك في ملكوت الله، وفي عبد ليس له من الأمر شيء إلا بالله. فإذا بلغ المؤمن هذه المنزلة بأن يحرص على اجتناب المعاصي صغيرها وكبيرها، فقد حقق التقوى المنشودة. Dan takwa ini tidak akan sempurna pada seorang hamba sampai dia benar-benar bersemangat untuk menjauhi dosa-dosa baik yang besar maupun yang kecil. Tidak boleh seseorang mengatakan ini adalah dosa kecil, ini mudah urusannya. Bahkan dia mestinya mengingat bahwa itu walaupun dosa kecil, namun maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Maka kalau seorang mukmin telah mencapai tingkatan ini, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi dosa-dosa kecil, maka sungguh telah terwujud ketakwaan dalam dirinya, ketakwaan yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala syair al-arabi: khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa واصنع كماش في أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن من الذنوب صغيرها إن الجبال من الحصى. نشرح هذا البيت وننتقل إلى شرح البيت. فشرحه أن هذا الشاعر يقول اجتنب كل الذنوب صغيرة وكبيرة وكن كمن يمشي في أرض شوك. الذي يمشي على أرض الشوك يجتنب الشوك ويحذر منه لا يقع عليه. ثم يقول لا تحقرن من الذنوب صغيرة. لا تحتقر صغائر الذنوب فتقول هذه صغيرة وأمرها هين، فإن هذه الجبال العظيمة هي اجتماع حصيات من الحصى، فإذا تساهلت في ارتكاب الصغائر ستجتمع عندك حتى تكون كبائر والعياذ بالله. Seorang penyair mengatakan beberapa bait syair yang maknanya bahwa hendaknya engkau menjauhi dosa-dosa baik yang besar maupun yang kecil, dan jadilah engkau seperti seseorang yang berjalan di suatu tempat yang penuh dengan duri-duri, engkau tentu akan menjauhinya dan berhati-hati darinya, dan jangan sampai jatuh padanya. Jangan pula engkau meremehkan dosa-dosa kecil, menganggapnya itu urusan yang remeh. Coba lihat gunung itu yang besar. Bukankah gunung yang sebesar itu merupakan kumpulan dari kerikil-kerikil yang kecil? Sehingga apabila seseorang menganggap mudah, menganggap sepele dan remeh dosa-dosa kecil, bisa jadi suatu saat ternyata sudah terkumpul menjadi sangat besar. Wakama sami'tum, إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه بالتقوى وأمر المؤمنين وأمر الأمم السابقة بها وأمر عموم الناس وعموم الخلق بها، فعلى ما يغضب أحدنا إذا قيل له اتق الله؟ بعض الناس إذا قيل له اتق الله غضب، ولهذا قال الله عز وجل ومن الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، تقول له اتق الله فيغضب ويرتكب ما هو أشد مما كان فيه، وهذا ليس من خلق أهل الإيمان. كان من مشايخنا وعلمائنا من إذا قيل له اتق الله قال اللهم اجعلني من المتقين. وأذكر لكم قصة لشيخ مشايخنا شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد جاءت امرأة تسأله ومشددة عليه بالسؤال، تقول له يا شيخ إني أريد أن أسألك سؤالا فاتق الله فيا. فبكى الشيخ بكاء شديدا وهو يقول اللهم اجعلني من المتقين، ذكرته بتقوى الله فبكى، فلم تأخذه العزة بالإثم ولم يقل لها أما تستحين تقولين لي أنا هكذا. فكانوا أقرب الخلق إلى الله علماء الأمة رحمهم الله تعالى الذين عملوا بهذا الكتاب وبهذه السنة وطبقوها قولا وعملا، فرحمهم الله رحمة واسعة. Seperti yang kalian dengar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya, memerintahkan juga kaum mukminin, dan memerintahkan umat manusia seluruhnya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila dikatakan kepada kita dan dinasihatkan kepada kita bertakwal engkau kepada Allah, istakillah, tentunya kita harus menerima. Sebagian orang kalau diingatkan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, ternyata justru marah, tidak terima diingatkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla telah mengingatkan, dan di antara manusia ada yang bila dikatakan kepadanya ittaqillah Akhadatul izzatu bil ismi. Ternyata sombongannya dan gengsinya membuatnya melakukan dosa. Yani tidak menerima nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang bahkan kemudian melakukan yang lebih jelek daripada perbuatan jelek yang sebelumnya, sebelum diingatkan tersebut. Maka ini tentu bukanlah akhlak para ulama, para salihin, para ahlu iman, orang-orang yang memiliki iman. Sebagian ulama, sebagian syekh, bila dikatakan kepadanya dan diingatkan, bertakwalah anda kepada Allah, maka dia pun mengatakan, ja'alani Allah minal muttaqin. Semoga Allah menjadikan aku tergolong orang-orang yang bertakwa, menerima. Bahkan beliau mencontohkan suatu contoh. Syekhul Islam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala datang kepadanya seorang wanita bertanya suatu pertanyaan, tapi ia bertanya dengan sedikit keras kepada Syekh dan mengatakan, ya Syekh, sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu dengan suatu pertanyaan, maka bertakwalah kepada Allah dalam jawaban pertanyaanku itu. Syekh bin Baz rahimahullah mendengarkan hal itu, justru kemudian beliau menangis. Dan menangis dengan tersedu-sedu. Dan mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertakwa. Beliau menangis dan menerima apa yang dikatakan oleh wanita itu. Ini menunjukkan bahwa mereka, para ulama, adalah orang-orang yang sangat takut dan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempraktikkan ayat dan hadis dengan ucapan dan perbuatan mereka. Wa iyyaka akhi al-habib wa anta fi maqam al-muraqabah lillah jalla wa ala wa huwa min a'zami al-maqamat an tahtaqir saghair adh-dhunub. تقول هذه صغيرة، فإذا احتقرت هذه الصغائر فإنها والعياذ بالله ستؤدي بك إلى الانتكاسة أو إلى سوء الخاتمة. ولهذا كما سمعتم في كلمتنا بالأمس في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها إياك ومحقرات الذنوب، يعني تستصغرها فإن لها من الله طالبا. لا تحتقر هذه الذنوب الصغيرة أبدا، لا تنظر لها كمعصية وأنك عصيت الله بها. فلهذا ينبغي علينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى نصحا لأنفسنا، فلا نقول هذه صغيرة، وينبغي أن نتذكر أنه قد يختم لنا بالسوء ونحن على هذه المعصية وإن كانت صغيرة. والمرء يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فإن مت على معصية صغيرة كانت أو كبيرة ستبعث عليها، وإن مت على طاعة كذلك ستبعث عليها. Dan hindari olehmu wahai saudaraku yang tercinta, sementara engkau dalam kondisi bermuraqabah kepada Allah Azza wa Jal, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati untuk menyepelekan dosa-dosa kecil. Jangan sampai mengatakan ini hanya dosa yang kecil, dosa yang sepele dan remeh. Kalau engkau melakukan yang seperti itu, bisa jadi ini akan menyampaikan engkau kepada futur, kepada yakni terbalik dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berubah dari ketakwaan menjadi orang yang jahat dan maksiat kepada Allah. Bisa jadi dengan itu seseorang akan mendapatkan penutupan yang baik, penutupan yang jelek, su'ul khatimah pada umurnya. Pada kesempatan yang kemarin kita sebutkan, yaitu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menasihatkan kepadanya, wahai Aisyah, hati-hati engkau dari dosa-dosa yang dianggap sepele, yang dianggap remeh. Jadi seseorang hendaknya melihat dan merasa bahwa dia sedang bermaksiat kepada Allah yang Maha Besar, walaupun dengan dosa-dosa yang itu tergolong besar kecil. Senantiasa bermuraqabah kepada Allah Azza wa Jal, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terjadi pada diri-diri kita penutupan umur yang jelek. Jangan sampai itu terjadi pada diri-diri kita. Dan manusia itu akan ditutup dengan amalan yang terakhir dia lakukan. Seandainya terakhir dia lakukan itu merupakan perbuatan maksiat, dosa besar maupun kecil, maka ternyata penutupannya adalah penutupan yang jelek. Dan sebaliknya, kalau dia beramal kebaikan dan ketaatan dan itu menjadi akhir umurnya, maka akan dihitung bahwa ia tertutup dengan amalan yang baik. Thumma yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Abi Dzar, "Taqillah haitsuma kunta." Lam yaj'al at-taqwa khassa bi makan duna akhar, ولا في مقام دون آخر. فلا بد أن يكون ملازما للتقوى في كل أحيانه، بين الناس ومع الناس وأمام الناس وخلف الناس، في السر في العلن في الظاهر في الباطن، حتى في الأقوال الظاهرة والباطنة ينبغي أن يتقي الله عز وجل فيها. ولهذا بعض الناس إذا خلى وانفرد وغاب عنه رقيب الناس وأعين الناس، انتهك حرمات الله ووقع في الحرام واقترف ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا لم يتق الله عز وجل حق التقوى، ولكنه أظهر التقوى للناس وأبطن خلافها والعياذ بالله. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, "Haitsuma kunta," di manapun engkau berada, yakni dalam bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW tidak menjadikan takwa ini hanya berada pada tempat-tempat tertentu, kondisi-kondisi tertentu saja. Bahkan beliau menasihatkan agar senantiasa takwa itu berada pada seseorang di tiap-tiap saat, apakah dalam keadaan tersembunyi atau terang-terangan, bersama manusia, di tengah-tengah manusia atau sendirian, baik dalam keadaan yang lahir maupun yang batin, baik dalam ucapan yang tampak maupun ucapan yang dibatin, semuanya dia lakukan padanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapati sebagian orang bila dia sedang bersendiri, dia tidak dilihat oleh orang-orang yang lain, tidak diawasi oleh yang lain, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap agama Allah, melakukan dosa-dosa. Maka orang yang seperti ini berarti tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dia hanya bertakwa di hadapan manusia. وتقدم معنا كذلك حديث عاي حديث ثوبان في وصف هؤلاء الذين ينتهكون حرمات الله إذا خلوا بها، أولئك الذين يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم منكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وقد تقدم معنا شرح هذا الحديث بالأمس أو ترجمة هذا الحديث بالأمس. نعم. Dan telah lalu pula disebutkan hadis Tauban, yaitu ketika Nabi SAW memberikan suatu sifat-sifat pada sebagian golongan yang mereka itu melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu datang dengan membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung-gunung di daerah Tihana, tapi ternyata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu-debu yang berterbangan. Maka Sauban mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan kepada kami ciri-ciri orang-orang tersebut." Nabi mengatakan bahwa mereka adalah dari kalian, dari kulit-kulit kalian. Mereka melakukan seperti yang kalian lakukan, akan tetapi bila mereka bersendiri, mereka melanggar hukum-hukum Allah dan mereka melakukan larangan-larangan Allah. Dan ini telah disebutkan pada kesempatan yang lalu. Wa'amat man yakhtim Allah lahum bis-su' wa zahiruhum as-salah annahum idza khalu bi maharim Allah intahakuha. هؤلاء الذين يظهرون للناس الصلاح وفي بواطنهم خراب فإنهم لا يختم لهم بحسن الخاتمة. ولهذا في الحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث قال: وذلك بسبب سوء بواطنهم وبسوء أفعالهم إذا خلوا، إنما أظهروا للناس صلاحاً. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر، وإلا في حقيقته وفي بواطنه هو ليس من أهل الجنة ولا يعمل بعمل أهل الجنة. Dan mayoritas orang-orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya dengan suatu kejelekan adalah mereka yang apabila mereka bersendiri, mereka melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kebaikan pada lahiriahnya, tapi dalam batinnya atau dalam kesendiriannya mereka melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah." Sesungguhnya seseorang di antara kalian benar-benar melakukan amalan ahli jannah sehingga ketika tidak ada jarak antara dia dengan jannah kecuali satu dirak, satu hasta, ternyata dia beramal dengan amalan ahli nar dan kemudian masuk ke dalam neraka. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan makna hadis ini bahwa itu terjadi pada orang tersebut karena jeleknya apa yang ada pada batin-batin mereka, apa yang mereka lakukan dari kejelekan-kejelekan dan maksiat ketika mereka bersendiri, sehingga itu menyebabkan terjadinya su'ul khatimah, penutup yang jelek. Disebutkan bahwa dalam sebuah riwayat mereka mengamalkan amalan ahlul jannah fima yadhharu linnas, hanya pada apa yang tampak di hadapan manusia, tapi batin mereka tidak beramal dengan amalan ahlul jannah. Ketika mereka bersendiri juga tidak mengamalkan amalan ahlul jannah. Thumma lamma dhakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr, lamma dhakara li Abi Dharr wa amarahu bit-taqwa وأن تكون في كل أحايينه، لا بد أن يقع من الإنسان ومن المؤمن شيء من الخلل. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكأنه يقول لأبي ذر: إن حصل منك شيء من الإخلال في جانب التقوى فأتبع السيئة الحسنة، فأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه الكفارة. إن الحسنات، يقول الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. فكفارة السيئة إذا وقعت منك يا عبد الله أن تتبعها مباشرة بحسنة، لأن الحسنة تمحو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتبع الحسنة فأتبع السيئة الحسنة تمحها. Kemudian ketika Nabi SAW menyebutkan kepada Abu Dzar dan merintahkan kepada beliau untuk bertakwa kepada Allah di tiap-tiap waktu, maka sesungguhnya mesti terjadi pula dari seorang manusia kekurangan-kekurangan. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata, semua bani Adam itu akan melakukan kesalahan-kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang bertaubat. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, apabila terjadi engkau jatuh dalam suatu kejelekan, maka segeralah diikuti dengan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Sehingga ini merupakan kafarah, penebus daripada kejelekan-kejelekan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qawlihi jalla wa ala fi wasfi al-mu'minin min ahli al-kitab alladhina amanu bi nabiyyihim min al-yahud wa an-nasara wa amanu bi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala jalla wa ala ulaika yu'tuna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah wa yadra'un بالحسنة السيئة. في تفسير قوله جل وعلا ويدرؤون بالحسنة السيئة معنيان. المعنى الأول وهو الذي رجحه عامة المفسرين، وهو أنهم إذا حصلت منهم السيئة دفعوها بالحسنة، وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال جل وعلا ويدرؤون بالحسنة السيئة، وهو كذلك معنى قوله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا كان من السلف الصالح من إذا وقع منه الخطأ تصدق أو فعل حسنة، صلى أو فعل شيء من أنواع البر حتى يكفر عن تلك السيئة التي وقعت منه. واضح؟ هذا كان شأنه. المعنى الثاني ويقرؤون بالحسنة السيئة، قالوا أنهم لا يقابلون الإساءة بالإساءة، بل يقابلون الإساءة بالحسنة. وهذا معنى قوله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن المعنى الأول وهو أنهم يدفعون بالحسنة السيئة فيكفرونها هو الذي اختاره أكثر المفسرين، ومنهم البغوي وابن جزي وغيرهم من أئمة التفسير اختاروا هذا المعنى الذي يتناسب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، ويتناسب مع قوله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. ولا مانع من أن تشمل هذه الآية المعنيين كليهما. نعم. الله سبحانه وتعالى juga berfirman ketika menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan juga kaum mukminin, ulaika yu'tauna ajrahum marratain, mereka itu diberikan pahalanya dua kali, bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menghadapi dan mereka menolak dengan kebaikan-kebaikan itu suatu kejelekan. Apa makna menolak dengan kebaikan suatu kejelekan? Di sini ada dua penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama, yang itu merupakan penafsiran mayoritas ulama dan dikuatkan oleh mereka, bahwa maknanya yaitu apabila terjadi kejelekan dari mereka, mereka segera melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini adalah sesuai dengan makna hadis yang kita baca dan sesuai dengan makna ayat yang tadi kita baca, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Oleh karena itu, sebagai praktek dari ulama, sebagian ulama salaf rahimahumullah, apabila dia berbuat suatu kekeliruan dan kesalahan, segera ia bersedekah atau melakukan kebaikan yang lain dari amalan-amalan, sehingga dengan itu mereka harapkan bisa menghilangkan dosa-dosa yang mereka jatuh padanya. Tafsir yang kedua, mereka mengatakan bahwa makna ayat itu adalah mereka tidak membalas suatu kejelekan dengan kejelekan, bahkan mereka membalas suatu kejelekan dengan perbuatan baik, dan ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan, maka hadapilah dengan cara yang lebih baik, balaslah dengan cara yang lebih baik. Tapi makna yang pertama itu yang dipilih oleh mayoritas para ahli tafsir, di antaranya Al-Baghawi, dan itu lebih sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lalu dan ayat. Namun demikian juga tidak ada penghalang bila makna ayat itu mencakup kedua-duanya dari penafsiran para ulama. Tsumma khatama Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصيته الجامعة التي من جوامع كلمه بكلمة جمعت كل خير، قال وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، هذا نظام التعامل والمعيشة بين الناس. أن يأتي الإنسان الناس بما يحب أن يؤتى، أنت تحب أن تكرم وأن تعامل بأخلاق حسنة، فعامل الناس جميعا بهذه الأخلاق. لم يقل له وعامل المؤمنين أو وعامل المسلمين، قال له وخالق الناس، كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، خالقهم بخلق حسن. فهذا هو الواجب. وسنأتي على تعريف الخلق الحسن، ما هو الخلق الحسن، ما المراد بالخلق الحسن، سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup wasiatnya kepada Abu Dzar dengan suatu kalimat yang terkumpul padanya berbagai macam kebaikan, yaitu kalimat beliau khaliqin nas bikhuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini merupakan suatu tanda atau suatu bentuk ta'amul yang baik yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlakuan yang baik yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang melakukan pergaulan yang baik kepada manusia, yaitu melakukan sesuatu yang dia suka untuk diperlakukan dengannya. Kamu suka untuk dimuliakan, maka kamu memuliakan orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak mengatakan pergaulilah orang mukmin atau pergaulilah orang muslim, tapi beliau mengatakan pergaulilah annas, manusia, semua manusia. Yang bermakna kalau begitu, baik dia mukmin maupun kafir, inilah yang wajib dilakukan. Adapun makna akhlak yang baik, insyaallah akan diterangkan berikutnya. تعريف الخلق الحسن اولا قبل ان نشرع فيه لابد ان نعرف ان الذي ياتي بالخلق الحسن ان كان من المؤمنين فهو العبد الصالح. فهو العبد الصالح. وتعريف العبد الصالح قال هو القائم بحق الله وبحقوق الناس فقط، هذا هو تعريف العبد الصالح، ما عندنا زيادة. العبد الصالح هو القائم بحق الله سبحانه وتعالى وبحقوق الناس. فإذا كان قائم بحق الله ولا يقوم بحقوق الناس كما يصنع بعض المسلمين، فهذا ليس بعبد صالح. أو العكس، يقوم بحقوق الناس كما يصنع بعض الكفار ولا يقوم بحق الله، فهذا ليس بعبد صالح. إذا لا بد أن يتوفر في العبد الصالح هذان الشرطان: قيام بحق الله وهو عبودية الله سبحانه وتعالى، وقيام بحق الناس. إذا اختل أحد هذين الشرطين فهذا ليس بعبد صالح. فالمؤمن المسلم الذي يقوم بحق الله لكنه لا يقوم بحقوق الناس هذا ما هو بصالح، هو مسلم لكنه غير صالح. والكافر الذي يقوم بحقوق الناس فيحسن الخلق لهم ويتصدق ويعطي ويبذل ويكرم لكنه مشرك، يهودي أو نصراني أو من الملل أو مجوسي أو هندوسي أو بوذي أو أي ديانة من الديانات، يكرم الناس وأخلاقه حسنة ولكنه ليس على الإسلام، فهذا ليس بعبد صالح. واضح؟ نعم. Adapun pengertian akhlak yang baik, namun sebelum itu di sini ada hal yang perlu disebutkan, yaitu bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa seorang yang melakukan akhlak yang baik, yakni apabila dia yang melakukannya seorang yang mukmin, seorang yang muslim, maka dia adalah seorang hamba yang saleh. Kalau begitu, pengertian hamba yang saleh adalah yang memberikan hak-hak Allah, yang melakukan kewajiban-kewajiban Allah, dan juga memberikan hak-hak manusia. Sehingga dua syarat ini harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat seorang hamba yang saleh. Kalau ada seorang yang menunaikan hak-hak Allah, tidak memperhatikan dan memberikan hak manusia, jika dia bukan hamba yang saleh. Atau sebaliknya, dia memberikan hak-hak manusia, berbuat baik kepada manusia seperti sebagian orang kafir, tapi tidak memberikan hak-hak Allah, dia juga bukan orang yang saleh. Maka wajib terpenuhinya dua syarat ini sehingga seseorang dapat julukan sebagai seorang yang saleh, memberikan hak Allah dan manusia. Kalau hilang salah satunya, tidak lagi disebut orang yang saleh. Maka seorang mukmin atau muslim yang tidak berbuat baik kepada manusia, tidak memberikan hak manusia, bukan orang saleh. Seorang yang kafir, walaupun memberikan hak-hak manusia, berbuat baik kepada mereka, membantu mereka, memuliakan mereka, tapi kalau dia seorang Yahudi, Nasrani, Buddha, ataupun yang lain, yakni tidak memberikan hak-hak Allah dengan tauhidnya, maka dia juga bukan orang yang saleh. ونختم بتعريف حسن الخلق. حسن الخلق يقول العلماء في تعريفه هو بذل الندى، ومعنى بذل الندى إكرام الناس، تعامل مع الناس بكرم. البخيل لا يحبه الناس، يحب الناس الكريم. وكم من كريم غطى كرمه عيوبه فلم تنظر الناس إلى عيوبه لكرمه. ولهذا قال الشاعر: تحلى بالسخاء فرب عيب كما قيل يغطيه السخاء. إذن أولا هو بذل الندى أي الكرم، معاملة الناس بجود وكرم. قال: بذل الندى وكف الأذى. اشرح الأول بذل الندى الكرم. Kemudian kita akan menutup pertemuan ini dengan pengertian akhlak yang baik dan definisinya. Ulama rahimahumullah mengatakan bahwa akhlak yang baik pertama adalah dalam bentuk badlun nada, memberikan kebaikan-kebaikan, yakni memuliakan manusia. Seorang yang bakhil tentu tidak akan disukai manusia, dan orang yang dermawan akan disukai manusia karena dia tergolong dengan dalam bab ini akhlaknya baik. Dan betapa banyak orang-orang yang dengan kedermawanannya akhirnya tertutupi aib-aibnya. Idzan badlun nada wa kafful adha. Kafful adha la tu'dhi an-nas. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا تؤذيه إلا بيدك ولا بلسانك. Naam. Yang kedua, kaful adza, menahan diri dari gangguan, tidak melakukan gangguan, tidak mengganggu manusia, tidak menyakiti mereka. Nabi mengatakan al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Yakni jangan kamu lakukan hal-hal yang menyakiti dan mengganggu mereka dengan tanganmu dan lisanmu. Wal akhir qala wa talaqatul wajh. Talaqat al-wajh al-ibtisama. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق تبسمك في وجه أخيك صدق. بعض الناس عابس دائما وهو غضبان لا يضحك لا يبتسم, إيش فيه؟ ليه زعلان طول وقته هو زعلان؟ هذا ما تعامل مع الناس بحسن الخلق. حسن الخلق كما سمعتم إكرام الناس وكف الأذى عنهم وطلاقة في الوجه. أن تلقى الناس وأنت بشوش وأنت ضحوك, الناس تراك تفرح. بعض الناس إذا رآه الناس اشمأزوا منه وفروا منه لأنه عبوس, لأنه غضوب دائما وهو غضبان. هذا لم يكن ولم يتعامل بحسن الخلق. إذا احفظوها, حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يتقي الله عز وجل في سره وعلانيته, وأن يجعلني وإياكم ممن إذا أساء أتبعت سيئة الحسنة فمحتها, وأن يجعلني وإياكم ممن يتحلى بحسن الخلق الذي هو أثقل الأعمال في الميزان. أثقل الأعمال في الميزان لا إله إلا الله وحسن الخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن تحلى وممن عمل بهذه الوصية العظيمة الجليلة, وأن كما جمعني وإياكم هذا الجمع الكبير أن يجمعني وإياكم في مقعد صدق عند مليك المقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات ونهر. آمين اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga adalah talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri, yakni dengan senyuman-senyuman ketika bertemu dengan yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau menganggap sepele perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin thaliq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nabi juga mengatakan tabassumuka biwajhi akhik shadaqah, senyumanmu di hadapan wajah saudaramu sudah merupakan shadaqah. Inilah pokok-pokok dari akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Tiga perkara yang tadi disebutkan, yaitu bazlun nada, dengan memberikan kebaikan-kebaikan, kedermawanan kepada orang. Kemudian kaful adza, menahan diri dari gangguan-gangguan, tidak mengganggu yang lain. Dan yang ketiga, talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, beliau mengatakan bahwa sebagian manusia apabila melihat orang yang lain, dia sudah merasa benci dan tidak mau mendekat. Kenapa? Karena ternyata orang itu senantiasa wajahnya cemberut, karena orang itu senantiasa marah-marah. Nah, berarti dia tidak lakukan akhlak yang mulia. Jadi ingat-ingatlah apa yang tadi disebutkan tentang definisi akhlak yang mulia. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semuanya, akan menjadikan kita semuanya menghiasi diri-diri kita dengan akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia merupakan amalan yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga mendoakan kita semuanya agar Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita supaya bisa melakukan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendoakan untuk kita semuanya agar bisa berjumpa, agar bisa bertemu dan berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi dan orang-orang yang saleh, dan juga doa-doa yang lain beliau panjatkan tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan apa yang dipanjatkan dari doa-doa ini dan mengampuni kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa terima kasih, terima kasih, terima kasih.